بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين والمسلمات، أحبتي في الله، الحمد لله kita kembali duduk di sebuah majlis ibadah, majlis ta'ah, majlis taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, untuk belajar ilmu agama Allah azza wa jal, membuka at-tanasuh wa at-tadhakur, membuka pintu saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tentu harapan kita Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan pertama kali, kemudian memberikan kesempatan dan peluang untuk memetik ilmu apa yang kita pelajari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengetahui dan menyadari semuanya bahwa kita hidup sekarang ini sangat jauh dari zaman kenabian, zaman kerasulan, jauh dari alam yang sangat-sangat mulia dan baik. Sangat besar ujian dan cobaan yang kita dapatkan, yang kita temukan dan jumpai di perjalanan ini, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, kita dibawa oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam kehidupan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bergabung dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dengan hidayah untuk mengikuti, meniti, berjalan di atas bimbingan dan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini semua di masa sekarang ini sebagai sebuah anugerah yang sangat besar di dalam hidup, yang kita harus menjaganya, yang kita harus mempertahankannya. Kita berharap mampu menjaga dan mempertahankannya sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita telah menyinggung pada pertemuan yang telah lewat terkait dengan ukhuwah persaudaraan di dalam dakwatu ilallah azza wa jal, bahwa an-nabi alaihi salatu wassalam sebagai imam di dalam dakwah ini telah memberikan teladan yang sangat mulia, terlebih khusus kepada para sahabatnya dan kepada siapapun yang telah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk teladan hidup kita yang beliau telah contohkan, seperti firman Allah Azza wa Jalla: "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan kedua sayapmu di hadapan orang-orang mukminin yang mengikuti engkau. Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat ketawaduan kepada siapapun yang mengikuti beliau, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kita telah sampaikan pada pertemuan yang telah lewat bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan langsung kepada nabinya, dan Allah Azza wa Jalla menguatkan nabinya dengan kaum mukminin, dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah menyampaikan bahwa seseorang itu akan kuat dengan saudaranya, seseorang itu akan bisa banyak berbuat dengan saudaranya, maka dia tidak akan bisa untuk berjalan seorang diri, barakallahu fikum, terlebih di dalam memikul amanah dakwah yang besar ini, yang agung ini. Banyak tantangan dan ujian yang akan, barakallahu fikum, dihadapi dan diperoleh di perjalanan. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan keberadaan kaum mukminin yang mengikuti beliau sebagai penghibur, barakallahu fikum. Bahkan di saat kemudian beliau suatu malam tidak bisa tertidur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kondisi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Semua orang ingin untuk kemudian bisa membunuh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Hafizani wa hafizakumullah. Sampai kemudian dia mengatakan, "Man, siapa yang menjagaku malam ini? Siapa?" Ya, sampai sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Saya ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu." Maka keberadaan saudara kita yang sedang sama-sama mendapatkan nikmat hidayah itu adalah kekuatan bagi kita di dalam perjalanan memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bantuan dan pertolongan melalui tangan kaum mukminin. Mukminin di zaman itu bermacam-macam level hidupnya. Ada yang dari kalangan fuqara dan masakin, bahkan sampai dari golongan para budak. Namun mereka menjadi sebuah kekuatan, barakallahu fikum. Tidak ada yang menghimpun mereka, yang menyatukan mereka, yang kemudian menjadi dasar semuanya berpijak di dalam memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla, kecuali landasan keikhlasan, barakallahu fikum. Inilah yang mempertemukan mereka, inilah yang mendorong mereka semuanya untuk berbuat, semuanya untuk bekerja, semuanya untuk berfikir, bahkan semuanya untuk berkorban, keikhlasan yang ada di dalam sanubari mereka. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengajarkan, tidak mengharapkan kecuali ridhonya Allah. Demikian para sahabat Nabi yang satu, yang satunya lagi, yang satunya lagi, yang satu lagi, semuanya membangun upaya kerja kerasnya, pikirannya, bahkan sampai perjuangannya dan sampai pengorbanannya, yang membangun mereka adalah ketulusan dan keikhlasan, barakallahu fikum. Ini yang harus dijaga baik-baik. Ini merupakan dasar persaudaraan yang kokoh. Ini merupakan pondasi, barakallahu fikum, persaudaraan yang sangat tinggi di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, menjaga setiap orang ketulusan dan keikhlasannya di dalam memperjuangkan agama Allah azza wa jalla. Dasar ini sekali lagi yang harus dipertahankan dan harus berupaya untuk diperoleh dan didapatkan pada diri kita sendiri. Karena kalau ini atau dasar amal besar ini rusak, ternodai atau terwarnai nanti keikhlasan atau kekurang ikhlasan itu akan berdampak pada goyangan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan mungkin sampai kemudian berani mencela dan mencerca saudaranya, berani menjatuhkan dan menghinakan saudaranya padahal saudaranya ini adalah orang yang paling banyak mengingatkan dia, paling banyak menasihati dia, paling banyak menegur dia dengan penuh, dengan diam-diam, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketersembunyian. Barakallahu fi. Tidak menutup kemungkinan di belakang hari menjadi orang yang paling dimusuhinya, menjadi orang yang paling tidak disukainya. Kenapa? Kalau kemarin dia bisa mengatakan jazakallahu khair, kemarin dia bisa tersenyum, tapi ketika ternodai keikhlasan itu, barakallahu fikum, yang paling banyak mengingatkan dia adalah yang paling dimusuhi, yang paling ingin dijatuhkan kedudukan dan martabatnya. Sekali lagi, itulah barakallahu fikum landasan yang sudah rusak, yaitu keikhlasannya hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka harus diingat baik-baik bahwa pondasi perjuangan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau yang terkumpul dari berbagai macam level kehidupan, dari fuqara, masakin, dari kalangan para budak, yang menyatukan mereka adalah ketulusan dan keinginan untuk meneraih ridhonya Allah azza wa jalla, ingin memperoleh nilai dari Allah. Sekecil apapun saudaranya berbuat, dia akan hormati, dia akan muliakan, barakallahu fikum, karena sama-sama mengharapkan ridhonya Allah azza wa jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalaupun ternyata pada dirinya melihat saudaranya lebih banyak berbuat, lebih banyak barakallahu fikum berjuang, maka dia farhan, sangat senang dan senang dan senang di saat kemudian melihat hal itu. Kenapa? Karena itu adalah karunia Allah yang dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau tidak memiliki keikhlasan, akan banyak ngomong, wah dia beramal supaya dipuji, supaya diangkat, supaya dikatakan ini. Ini mencela, membongkar barakallahu fikum seolah-olah saudaranya tidak ikhlas berbuat. Dibongkar. Ini di saat keikhlasan itu sudah ternodai. Mari kita dengarkan bagaimana kaum fuqara datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zahaba ahlud duthuri bil ujuri ya Rasulullah." Orang-orang kaya telah meninggalkan kita, telah berlalu, telah berangkat dengan berbagai macam bentuk pahala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam mendengar itu, "Zahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli a'malihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah berlalu meninggalkan kita, meraup berbagai macam nilai di dalam hidupnya. Kata orang-orang miskin, fakir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat sebagaimana kita salat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Tapi kata Rasul, kata mereka, mereka bersedekah dengan harta benda mereka, wa yatasaddaquna bifuduli a'mali bifuduli amwalihim. Mereka punya peluang untuk bersedekah dengan kelebihan harta benda, harta benda mereka. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mematahkan semangat mereka yang menginginkan kebaikan dan kemuliaan di dalam hidup? Wis sudahlah, itu kan sebuah apa namanya karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangkitkan mereka juga. Nabi mengatakan, "Hal adullukum?" Apakah mau aku tunjukkan kepada kalian yang kalian bisa bersedekah dengannya? Nabi mengatakan, "Ya, kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid." Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera fuqara ini mengamalkan. Ternyata didengar oleh orang-orang kaya. Bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam didengar, direkam. Setambah setelah mereka mendengar bimbingan tersebut, mereka juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang fakir. Kembali datang orang-orang fakir itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mereka mendengar apa yang engkau bimbingkan, mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan." Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah dia karunia Allah azza wa jalla yang lebih Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tenang mereka, tentram mereka, karena mereka sama-sama ingin memperoleh dari sisi Allah azza wa jalla. Tulus dan ikhlas mereka berbuat, barakallahu fikum, sehingga yang kaya dengan yang miskin, yang setengah dengan yang paling atas kedudukannya, mereka bersatu berlomba-lomba di dalam mencari nilai dari Allah azza wa jalla. Ini barakallahu fikum persaudaraan yang ada pada mereka, yang menyatukan mereka dalam persaudaraan, yang membentuk mereka dalam persaudaraan yang sangat indah, yaitu ketulusan masing-masing mereka untuk kemudian sama-sama ingin memperoleh nilai dari sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kaya tidak akan menghinakan yang miskin. Yang miskin tidak akan berupaya untuk menjatuhkan yang kaya. Tetapi dia sama-sama mengoreksi ketulusan dan keikhlasannya. Sehingga kalau ada kekurangan dalam perjalanan dakwatu ilallah azza wa jalla, dia sama-sama melakukan perbaikan. Dia sama-sama melakukan penyempurnaan. Dia sama-sama berbuat karena ingin memperoleh nilai dari Allah azza wa jalla. Ingin kebaikan di dalam hidupnya. Dia dulang buat dia, buat istrinya, buat anak-anaknya, generasi akan datang. Dia jaga ketulusan dan keikhlasannya, barakallahu fikum. Maka jikalau semuanya telah berupaya demikian, menjaga dan memperhatikan dasar bekerja, dasar berbuat, dasar berjuang, dasar berkorban ini, rahimani wa rahimakumullah, maka semua ayat-ayat yang menjelaskan persaudaraan, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan mengungkapkan tentang gambaran persaudaraan, yang akan mampu memikulnya adalah orang yang tulus dan ikhlas di perjalanan memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Contoh misalkan, Allah azza wa jalla mengatakan, innamal mu'minuna, terus, ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Lakukan perbaikan di antara saudara-saudara kalian. Siapa yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla yang akan mengangkat dan yang akan menghormati persaudaraan itu? Kaum mukminin. Siapa kaum mukminin itu? Siapa kaum mukminun itu? Yaitu orang yang mengharapkan di dalam hidupnya apa yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia menjaga, barakallahu fikum, persaudaraan. Saudaraku, sama-sama berjuang. sama-sama berkorban, sama-sama berbuat. Saya salah, dia ingatkan. Dia salah, kita ingatkan. Enak persaudaraan, barakallahu fikum. Kapan ini di saat, kapan indahnya? Di saat sama-sama punya jiwa yang tulus dan ikhlas. Tapi di saat, barakallahu fikum, keikhlasan ini ternodai, datang riya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ingin pamer, muncul ujubnya, muncul sum'ahnya, muncul keinginan-keinginan duniawi. Maka di saat datang orang, ya akhi, itu kayaknya dia ingin menendang Anda. Ini setan yang datang, barakallahu fikum, membisikkan dia, segera ditangkap. Segera dijadikan kemudian alat untuk membabat saudaranya, mencela saudaranya, menghinakan saudaranya. Padahal setan datang mengompori dia. Karena kalau seseorang sudah lemah keikhlasannya, sudah ternodai, barakallahu fikum, berarti ada peluang untuk bercokol setan, membisikkannya dengan berbagai macam bisikan. Hati-hati, itu dia ingin terpandang di depan orang itu. Ini ingin menamai Anda, ingin mengangkat dirinya, ingin wah berbagai macam. Karena kita sudah membukakan peluang. Tapi di saat seseorang itu memiliki ketulusan dan keikhlasan, apa kata Allah Azza wa Jalla? Laisa laka, inna ibadi laisa laka alaihim min sultan. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hamba-hambaku itu, Allah bercerita tentang mereka yang ikhlas berbuat, Anda tidak punya kekuasaan sedikit pun pada diri mereka. Ini Allah berikan jaminan. Seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah memberikan jaminan kepada seseorang yang tulus dan ikhlas, barakallahu fikum. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku, kata iblis, syayatin, menyesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin. Kalau seseorang sudah rusak keikhlasannya, berarti dia sudah membukakan kekuasaan, peluang dan pintu setan untuk menguasai dia. Kalau dalam bahasanya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ada musuh yang terus berjaga-jaga menunggu. Ketika lalai, ketika pintu dibuka, khonasa. Dia mengulurkan belalainya, lalu menghembuskan sekian hembusan, akan semuanya menjurus kepada kejelekan. Tapi ketika dia ingat kepada Allah, ketika kembali menjadi orang yang tulus dan ikhlas, tahu kalau ini adalah gangguan, godaan pada dirinya dari syayatin, khonasa, dia menarik belalainya kembali. Tunggu peluang dan kesempatan. Begitulah musuh dan lawan kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya dasar persaudaraan ini jangan sampai rapuh. Kapan saja rapuh, akan banyak setan datang menghampiri kita. Akan datang bisikan-bisikan, barakallahu fikum, kejelekan dan kejahatan, hafidhani wa hafidhakumullah. Bagaimana lagi? Kalau ketulusan dan keikhlasan itu sudah ternodai, dibarengi dengan pekerjaan kita yang tidak baik, tidak beres. Melakukan sesuatu yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat-sangat buruk, barakallahu fikum. Menambah kekuatan setan untuk berkuasa pada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, bahwa ini merupakan dasar persaudaraan seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah, yaitu dasar keikhlasannya yang harus dijaga dan dijaga dan dijaga. Coba antum melihat barakallahu fikum. Dalam peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh dakwatu ilallah azza wa jalla, antum akan menyaksikan dan melihat bahaya ketidakikhlasan barakallahu fikum. Seseorang akan berani merontokkan, menjatuhkan saudaranya, bahkan sampai berdusta barakallahu fikum, disebabkan karena dasar pijakannya sudah rapuh. Akhlak yang jelek, perangai yang jelek, perilaku yang jelek akan dioper atau sesuai dengan apa yang tertancap di dalam sanubarinya. Kalau dia menginginkan kedudukan, khawatir pamornya, khawatir barakallahu fikum kemasyhurannya terganggu, ada orang yang lebih mungkin dari dirinya, ada orang yang mungkin lebih didengar, maka dia akan habisi saudaranya itu demi melampiaskan apa yang dia inginkan barakallahu fikum, walaupun dengan berdusta rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, yang menghancurkan persaudaraan seseorang itu di saat ternodai dan terkotorinya landasan persaudaraan itu, yaitu apa? Keikhlasan barakallahu fikum, ikhlasun niyyah, keikhlasan seseorang di dalam mencari ridhonya Allah azza wa jalla. Maka oleh karena itu, di saat kemudian kita bertemu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta, terus, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai dia menganggap saudaranya itu, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Seseorang tidak akan dikatakan sempurna imannya kalau dia sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Coba perhatikan keterikatan erat antara keimanan dengan mencintai saudara. Kecintaan yang dimaksud di sini adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah azza wa jalla. Bukan yang dimaksud karena cinta duniawi, karena dia orang kaya, kemudian barakallahu fikum cinta kepadanya karena ringan tangan, suka membantu, kemudian muncul kecintaan. Oh bukan. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah cinta karena Allah Azza wa Jalla terhadap saudaranya. Kaitannya, hubungan erat dengan keimanan sangat tinggi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Ini juga kaitannya dengan hadis yang keberikutnya atau yang lain yang menjelaskan tentang awthaq ural iman, ikatan iman yang paling tinggi, buhul iman yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan juga benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikatan iman yang paling kokoh, ikatan iman yang paling kuat, di saat seseorang bencinya karena Allah dan cintanya pula Karena Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya adalah gambaran dari keikhlasan. Anda cinta karena Allah, artinya Anda ikhlas. Engkau benci karena Allah, artinya engkau ikhlas di dalam membenci dia. Kenapa Anda benci? Karena dia jelek, karena dia berbahaya, karena dia sangat kuat di dalam menebar racun-racun syubhatnya. Berarti kebencian engkau kepadanya karena Allah Azza wa Jalla. Anda cinta kepadanya? Naam. Kenapa Anda cinta kepadanya? Oh, dia adalah ustaz, dia adalah anaknya ustaz, dia adalah orang yang pertama kali menanamkan kebaikan kepada saya. Loh, dia berbuat jelek. Dia salah loh. Berarti Anda cinta kepadanya tidak lagi dibangun di atas barakallahu fikum karena Allah Azza wa Jal. Tapi Anda cinta kepadanya karena ada imbalan jasa barakallahu fikum, atau cinta karena kepribadiannya telah berjasa kepada engkau. Coba dikoreksi kembali lagi. Coba dicek cintanya engkau benar-benar karena Allah apa tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Di saat kemudian orang yang kita cintai ini terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, untuk kita membedakan kita ini benar-benar cinta karena Allah kepadanya atau cinta karena individunya barakallahu fikum. Kalau sampai kita kemudian kesalahannya kita tidak anggap selu-selu saja, ya, kezaliman yang diperbuat kita tidak menganggapnya bahwa ini adalah kejahatan besar di dalam agama, bahkan sampai kemudian kita berikan pembelaan, perlindungan terhadap kesalahannya, berarti cinta Anda yang kemarin itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah buktikan bahwa Anda ini bukan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Cinta bukan dibangun di atas keikhlasan. Karena kalau cinta dibangun di atas keikhlasan itu, barakallahu fikum, kebenaran lebih apapun juga. Tidak suka dengan kesalahannya, Allah panggil dia untuk bertaubat. Allah panggil dia untuk mengakui kesalahan dan kekeliruannya. Barakallahu fikum. Maka akan sirnakah kecintaanmu itu, lalu berbalik kebencianmu itu, lalu berbalik kecintaan karena dia sudah baik dan lurus. Barakallahu fikum. Akan ada ujiannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang menjadi barakallahu fikum bentuk terakhir dari keikhlasan itu yang akan menentukan dan memperkokoh persaudaraan di dalam memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita jumpai dalam ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan barakallahu fikum keimanan, di dalamnya itu tertanam keikhlasan. Seperti tadi, awsaq, ural iman, ikatan iman yang paling kokoh dan kuat. Engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari-hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillahi inijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 pemuda yang dia saling cinta mencintai karena Allah. Dia berjalan bertemu karena Allah. Berpisahnya pula karena Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya adalah gambaran dari sebuah ketulusan dan keikhlasan di dalam mengamalkan. Saudara kita beramal karena ingin memperoleh ridhonya Allah. Kita beramal karena ingin memperoleh ridhonya Allah. Sama-sama terbentuk sebuah ikatan cinta karena Allah Azza wa Jalla. Dia bertemu, dipertemukan karena Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika dia atau mungkin saudaranya sudah tidak lagi di atas kebaikan, berpisahnya pun karena Allah Azza wa Jalla. Orang yang meraih ini, orang yang memperoleh atau mewujudkan hal ini di dalam hidupnya, Allah Azza wa Jalla akan limpahkan sebuah karunia besar. Lindungi pada saat orang-orang butuh perlindungan dan penjagaan, Allah naungi dia dengan naungannya. Barakallahu fikum. Berarti ini adalah sebuah kemuliaan di saat seseorang benar-benar mewujudkan dalam hubungannya, cintanya, marahnya karena Allah Azza wa Jalla, besar nilainya. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, bahwa dasar persaudaraan itu adalah keikhlasan. Barakallahu fikum. Sebagaimana penghancur pertama ukhuwah itu adalah hancur dan rusaknya keikhlasan. Dua orang yang dulu berjalan beriring kemana saja dakwah, masya Allah, tiba-tiba retak hubungannya, hancur. Barakallahu fikum. Saling jatuh menjatuhkan, saling injak menginjak, saling, barakallahu fikum. Coba periksa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mesti ada dunia yang menempel. Mesti ada kemauan yang kemudian menodai keikhlasan pada masing-masingnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah sesuatu yang menjadi atau sebagai sebuah informasi dan pemberitahuan tentang dasar persaudaraan itu adalah keikhlasan. Contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sebuah persaudaraan dan betapa indahnya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Bentuk persaudaraan dan indahnya di saat sama-sama menjaga ketulusan dan keikhlasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan mereka-mereka ini, mukminin, mukminat, di dalam kasih cinta mereka bagikan satu jasad. Keep satu jasad itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan sesuatu yang bersifat maknawi, persaudaraan itu maknawi. Kalau diraba mau ini tidak akan bisa ketemu. Di mana dia? Tetapi Nabi ingin memberikan sebuah kepemahaman sesuatu yang bersifat maknawi ini. Beliau gambarkan bagaikan gambarkan dengan sesuatu yang bisa diraba. Okay. Kata beliau, bagaikan satu jasad. Kalau satu bagian dari jasad mengeluh, maka yang lain ikut terpanggil untuk mengeluh kesakitan dan juga siap untuk berjaga malam. Maksudnya, ya matanya, padahal kaki di kakinya, di ibu jarinya yang sakit. Tetapi matanya, mulutnya bilang aduh, ya tangannya bersiap untuk mengambil obat berbagai, semuanya bersatu. Gambaran keindahan sebuah persaudaraan. Tetapi Allah Rasulullah mengatakan al-mu'minin, inilah dia persaudaraan orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka-mereka yang tulus dan ikhlas barakallah fikum di dalam berbuat. Contoh yang lain, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagikan sebuah bangunan. Ya, para tukang atau yang ahli teknik sipil tahu itu semua. Bagaimana keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain? Jendela memperindah, pintu memperindah bangunan tersebut. Barakallahu fikum. Ya, kalau tidak ada pintunya, ya seperti burung walet lah. Rahimani, ya tidak enak dipandang. Karena ya tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya. Sudah baik karena dihuni walet, ya jendelanya ditutup, pintunya ditutup, ya jadi tidak hidup. Ya. Nabi SAW menggambarkan kaum mukminin bagikan sebuah bangunan. Sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Coba barakallahu fikum kita gambarkan. Seseorang yang tulus dan ikhlas membangun, kemudian berjuang, berbuat, beramal, kekurangan yang ada pada saudaranya, dia tidak jadikan batu loncatan untuk mencela dan mencerca. Tapi dia coba memperbaiki. Dia mencoba untuk membangun saudaranya. Ini adalah kekurangan yang memang harus kita perbaiki. Barakallahu fikum. Siapapun, selama kita ini adalah Bani Adam, kita banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Sampai Syekh Al-Albani mengatakan, kip ana tidak akan rujuk dari kebenaran, dari kesalahan. Sementara Nabi SAW, kullu Bani Adam khata, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesalahan. Ya. Ketika beliau menyebutkan, kip saya akan tidak rujuk dari kesalahan, saya ini orang maksum. Saya sudah orang maksum sehingga tidak butuh rujuk dari kesalahan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata. Orang yang tulus dan ikhlas berjuang bersama engkau, di saat engkau membimbing dia, mengarahkan dia, maka dia akan mengatakan jazakallahu khair. Dia berterima kasih atas pelurusan itu. Dia menerima dengan lapang dada ada teguran saudaranya. Kenapa ini semua? Karena ketulusan dan keikhlasan. Yang menegurnya juga ikhlas karena dia ingin kebaikan kepada saudaranya. Yang ditegur juga dia sama-sama berjuang untuk mencari ridhanya Allah Azza wa Jal. Dia menerima dengan lapang dada karena untuk kebaikan dirinya. Dia tahu saudaranya adalah ikhlas, sama-sama berjuang mencari ridhanya Allah. Dan dia tahu bahwa saudaranya itu menginginkan kebaikan buat dia. Tapi kalau yang dinasehati, diingatkan, tidak lagi terpatri dengan keikhlasan, tunggu kesempatan. Dia mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Dia mencoba nanti ngumpulkan kesalahan orang yang pernah mengingatkan dia, pernah menasehati dia. Dia cari di mana ketergelincirannya. Ini kalau keikhlasan sudah ternodai. Dia akan cari-cari. Dia kekurangannya akan nanti sekian tahun dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Misalkan akan dijadikan sebagai bahan untuk melampiaskan tadi. Ya, bahwa dia menasihati saya padahal dia telah melakukan sekian. Ya. Kapan dia melakukan? Dia tidak mau memberitahukan kapan dia melakukan. Karena memang sudah jelek niatnya. Sudah rusak keikhlasannya. Padahal sekian tahun, orang yang sudah bertaubat kepada Allah dari kesalahan itu, dijadikan sebagai senjata untuk memukul balik. Ini kalau dia tidak ikhlas, diingatkan, ditegur, dan dinasihati rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau sama-sama tulus dan ikhlas, akan saling bahu-membahu. Kekurangan pada saudaranya misalkan, dia yang berusaha menambelnya. kekurangan saudaranya juga merupakan kekurangan dirinya. Maka dia perbaiki, dia luruskan, dia benahi. Ini barakallahu fikum seseorang yang terpatri dalam keikhlasan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia sudah rusak keikhlasannya, satu kekurangan saudara, catat tanggal ini, hari ini. Tidak ada kemauan dan keinginan untuk datang memperbaikinya. Berikutnya, dua. Dia pernah marah kepada orang ini dengan cara seperti itu. Tiga, terus barakallahu fikum. Ini menunjukkan sudah ternodai ketulusan dan keikhlasannya. Karena kalau dia sudah masih menganggap saudaranya sama-sama berjuang bersama dia, dia akan barakallahu fikum mau mengingatkan, mau menasihati, mau meluruskannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa sallam barakallahu fikum menyebutkan tentang persaudaraan orang-orang yang tulus dan ikhlas dalam keimanan bagikan sebuah bangunan, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Juga beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu cinta kepada saudaranya demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak dikatakan cinta kepada saudaranya sampai dia mencintai dirinya sendiri. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim lainnya, maka dia tidak akan menzalimi saudaranya sendiri. Barakallahu fikum. Ini orang yang muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, maka dia tidak akan berbuat zalim pada saudaranya sendiri. Mungkin antum akan bertanya, tapi di situ ada ustaz berbuat zalim pada saudaranya. Ada alim berbuat zalim kepada saudaranya. Sama-sama berdakwah, subhanallah di atas. Kenapa dia berbuat zalim? Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala ketika menyebutkan perbuatan Muhammad bin Hadi barakallahu fikum, kata beliau, jana jinayatan ala salafiyah, dia telah melakukan kejahatan besar terhadap dakwatus salafiyah. Wa ubtuliya bihubbiz za'amah, dia telah ditimpakan oleh Allah dengan cinta ketenaran, cinta kepemimpinan, cinta untuk kemudian za'amah menjadi orang yang tertinggi dan teratas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai dia tega melakukan kezaliman, bukan cuma kepada masyayikh, bahkan kepada kibar ulama. Apa? Karena barakallahu fikum sudah ternodai dasar-dasar perjuangannya yang telah lewat. Dinodai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga banyak bertobrokan, banyak bertabrakan antara perbuatannya sebelumnya dan sesudah ternodainya, tabrak menabrak barakallahu fikum, bertolak belakang. Maka ini adalah sebagai sebuah informasi yang sangat besar di dalam perjalanan hidup seorang muslim. Dia akan berani berbuat zalim terhadap saudaranya di saat ternodai landasan persaudaraan itu sendiri. Tadi sudah kita sebutkan bahwa landasan persaudaraan di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, memikul amanat dakwah ini, apa tadi? Keikhlasan barakallahu fikum. Ini yang harus terus kita jaga. Masing-masing sunni salafi, sunniyah salafiyah, menjaga keikhlasannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya kita punya penyakit hati yang akan menodai keikhlasan. Kita ingin disanjung, kita ingin dipuji, kita ingin punya banyak teman, kita ingin didekati bersama orang-orang yang kaya mungkin, barakallahu fikum, orang yang ini, orang yang itu, ada bibit-bibit itu, barakallahu fikum. Tetapi dengan taufik dari Allah, dengan hidayah dari Allah, kita bisa melindungi diri kita. Kita bisa menjaga, barakallahu fikum. Keep, karena keutamaan kita menjaga keikhlasan yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dasar dan landasan ini tidak boleh tercopot pada diri kita yang sedang merangkak mengikuti jejak salafun salih ridwanullah alim ajma'in di dalam membangun ketaatannya di atas sunnah, berjalan di atas jalan yang mereka tempuh, kemudian beramal, berperilaku, mencoba meneladani mereka. Yang ini harus kita patri selalu diri kita. Kenapa? Karena keikhlasan itu tempatnya di mana? Di dalam hati, barakallahu fikum. Hati itu disebut dengan qalb. Kenapa? Karena gampang berbolak dan berbalik. Gampang. Berarti kita harus selalu waspada, memasang barakallahu fikum kewaspadaan pada bolak-balik gerak-gerik sekerat daging ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita harus selalu waspada. Karena cepat berbalik dan terbolak, maka kita harus menjaganya agar selalu berada dalam kondisi ta'atullah. Ta'at kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Pertama kali, kita harus banyak-banyak berdoa. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita bagaimana beliau banyak berdoa agar menjaga sekerat daging yang sering berbolak-balik ini agar berada dalam kesu kondisi, selalu dalam kondisi yang satu, ta'atillahi azza wa jalla. Apa yang beliau lakukan? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kip doanya, ya muqallibal qulub, terus thabbit qalbi ala dini. Anas bin Malik yang merekam doa ini, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengannya. Yukfir, memperbanyak berdoa dengan doa ini, barakallahu fikum. Ya wa muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Kenapa beliau banyak berdoa dengan ini? Padahal Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati seluruh hambanya. Maka Allah menjumpai dan menemukan sebaik-baik hati hambanya adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik hati hambanya Allah pilih dengan risalahnya. Allah azza wa jalla pilih Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terbaik hati, demikian dia banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Kalau orang terbaik hati hamba ini banyak berdoa dengan doa ini, lalu kita bagaimana kalau kita? Berarti kita bagaimana? lebih memperbanyak lagi berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Engkau. Maka kita untuk memperbanyak meminta lebih barakallahu fikum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti penjagaan kepadanya adalah ketat. Dan kita tidak akan mampu memberikan penjagaan yang ketat dengan tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Dengan doa itu kita mengetuk bantuannya. Dengan doa itu kita meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita banyak berdoa, mengetuk pintu Allah azza wa jalla, Allah akan semakin senang, Allah azza wa jalla semakin suka, semakin cinta kepada seorang hamba yang banyak barakallahu fikum mengetuk pintu Allah azza wa jalla. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan sebuah nasihat yang sangat berharga. Waqad ja'alallahu fiha ibadahul mu'minin ba'dahum awliya'a ba'd wa ja'alahum ikhwatan wa ja'alahum mutanasirin mutarahimin muta'atifin wa amarahum subhanahu bil i'tilafi wa nahahum anil iftiraqi wal ikhtilafi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan di dunia ini ibadahul mu'minin, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, sebagian mereka cinta kepada sebagian yang lain. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka bersaudara dan menjadikan mereka saling tolong-menolong. Mutanasirin, saling bela-membela, saling tolong-menolong. Mutarahimin, saling berkasih cinta. Muta'atifin, berbelas kasih. Allahu Azza wa Jalla yang menjadikan mereka barakallahu fikum. Maka sekali lagi, tidak ada persoalan amalan besar yang mengundang ridhonya, cintanya Allahu Azza wa Jalla dari amalan besar keikhlasan seseorang barakallahu fikum. Kalau ini kita sama-sama menjaganya, maka dengan keikhlasan itu akan terbentuk dan terwujud saling cinta mencintai, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Kenapa? Karena kita dipertemukan dengannya. Maka disinilah antum mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun, terus mujannada. Ruh itu bagaikan sebuah pasukan, ya. Ruh, al arwahu jununun mujannada, bagaikan sebuah pasukan yang sangat-sangat kuat. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'arafa minha inam i'talafa. Kalau dia sama-sama ketemu, maka dia pasti akan saling cinta mencintai. Walaupun mungkin dia adalah teman engkau di tempat yang jauh sekali, sama dengan engkau. Allah anugerahkan kepadanya taufik dan hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin mungkin sudah sekian belasan tahun engkau berpisah dengannya. Berpisah dengannya. Dulu teman di SD mungkin, teman di SMP, barakallahu fikum. Ketika antum menemukan teman yang sekian belasan tahun mungkin sudah berpisah, tapi dia mendapatkan hidayah dan taufik sebagaimana engkau mendapatkannya, maka seolah-olah cinta itu dipanggil. Barakallahu fikum. Berbeda dengan teman engkau dekat tempatnya dari semenjak kecil, tetapi anda mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan hidayah, tetap terasa jauh. Itulah dia asar dari sebuah keikhlasan. Barakallahu fikum. Sebuah ketulusan di dalam menapaki jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu azza wa jalla jadikan mereka itu bertemu. Tapi kalau ternyata sudah mulai melirik kepada dunia, kemarin teman kita berjuang sama-sama, ya, menanggung beban pesakitan mungkin, tapi sudah mulai melirik kepada dunia. Kemarin haram, sekarang menjadi halal. Kemarin wah paling keras, ya, selfie-selfian, sekarang sudah mulai seolah-olah terpisah jauh keterpisahannya. Dan dia tidak dekat kecuali dengan yang semisal. Itulah dia makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu apa? Junudum mujannada. Terus akan mencari yang semisal dengan dirinya. Mau dipungkir, tidak bisa anda memungkirinya. Makanya kan para ulama mengatakan, barakallahu fikum, semuanya akan bisa, ya, dimanipulasi dengan lisan. Ana sunni salafi, kitab yang anda baca, terkadang kitab yang dibaca kitabnya Syekh Robi, terkadang rujuk kepada kibar ulama, tapi pertemanan tidak akan bisa dipungkiri lagi. Tinggal yang tersisa untuk mengerti orangnya adalah pertemanan. Barakallahu fikum. Bersama siapa cenderungnya? Bersama siapa temannya? Bersama siapa dia berhubungan? Bersama siapa dia ikut channelnya? Terus ini semuanya akan membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu apa tadi? Junudum mujannada. Hafidhani wa hafidhakumullahu jamian. Sehingga kita tidak akan bisa berdusta. Mau mendustakan diri, tidak bisa. Mau berbuat dusta kepada orang lain, tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang didustakan adalah zat yang maha segala-galanya. Semuanya sudah diletakkan. Bolehlah anda berkamuflase tentang diri anda, menyembunyikannya lewat ungkapan, lewat tulisan. Wah, indah, indah, indah, indah. Tapi nanti mesti akan terbukti di pertengahan jalan. Tinggal ke siapa anda barakallahu fikum cenderung sesungguhnya. Ketika ada orang salah, anda bela, ternyata anda jelaskan kesalahan, sudah mulai, bu, hati-hati, jangan suka. Mulai sudah tanda-tanda. Nanti nambah lagi, nambah lagi. Pada akhirnya ingin menjadi orang yang di tengah. Ana tawakuf saja, tidak ke sini, tidak ke sana. Tapi coba ana tunggu sebentar. Keep akan tawakuf dalam sesuatu yang wadih, jelas. Kesalahannya jelas, kebenaran jelas, pelaku kesalahan itu jelas. Kok mau tawakuf? Sebentar lagi. Kemana dia cenderung? Barakallahu fikum. Itu adalah sebuah kamuflase sesungguhnya. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan bisa berdusta di dalam hidup ini. Mau mendustakan diri? Tidak akan bisa. Mau mendustakan orang lain? Tidak akan bisa. Oleh karena itu, dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah dibangun di atas akhlak kejujuran. Barakallahu fikum. Dibangun di atas akhlak as-sidqu ma'allah, jujur bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebutkan ada kaum mukminin yang sedemikian sifat, demikian sifatnya. Mereka bersaudara, mereka saling bela membela, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Allah memerintahkan mereka untuk menjaganya. Allah memerintahkan mereka untuk kemudian menjaga persaudaraan ini. Jangan sampai lepas. Allah melarang adanya iftirak, perpecahan, dan juga perselisihan. Barakallahu fikum. Berarti persaudaraan itu di dalam dakwah ini adalah besar. Menjaga dan menjalin ukhuwah di dalam dakwah ini adalah nilainya sangat-sangat tinggi. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan di depan. Untuk kemudian bisa mengamalkan hadis Nabi firman Allah Azza wa Jalla, perintah untuk bersaudara, larangan menjauhkan larangan untuk berpecah belah, kita harus melulai dari menata diri kita sendiri. Apa yang kita tata tadi? Keikhlasan di dalam barakallahu fikum memperjuangkan agama Allah, berbuat terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin menjunjung perintah Allah Azza wa Jalla bersaudara, berukhuwah di dalam dakwah ini, kita memulai untuk kemudian mengawalinya pembentukan persaudaraan itu dari ketulusan dan keikhlasan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus dijaga. Ya. Kemudian kalau kita ingin menjaga persaudaraan ini, sudah nampak di pelupuk mata, sudah kita wujudkan dan buktikan pada diri kita ini, saudara kita adalah diri kita. Kesalahan dan kekurangan pada saudara kita adalah kekurangan diri kita sendiri. Kita benahi. Barakallah. Ini adalah sebuah nilai dari persaudaraan. Harus kita jaga. Jangan sampai kemudian berbuntut perpecahan. Kenapa? Temannya, ya, dia punya akhlak yang kurang baik. Misalkan, barakallah fikum, ya, kasar bawaannya. Ini, loh, kenapa kok Anda tidak melakukan perbaikan? Malah engkau menghancurkan apa yang Anda jumpai pada saudara Anda. Firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillah. Atau engkau melanggar larangan Allah, jangan kalian bercerai-berai. Berarti menjaga ukhuwah dan persaudaraan itu dengan menjaga keikhlasan. Melindungi. Kalau tadi kita ingin memupuk persaudaraan, memupuk keikhlasan kita, maka kita melindungi persaudaraan ini dengan melindungi erat keikhlasan kita di dalam memikul amanah da'watu ilallah azza wa jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, fakaifa yajuzu ma'a hadha li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taftariqa wa takhtalifa hatta yuwali ar-rajulu ta'ifatan wa yu'adi ta'ifatan ukhra bidh-dhanni wal hawa bila burhan min Allah ta'ala. Bagaimana boleh setelah ini semua, kata beliau, ada ayat Al-Quran memerintahkan untuk bersaudara, larangan untuk bercerai-berai. Bagaimana boleh bersamaan itu semua umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian bercerai-berai? Bagaimana boleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berselisih sehingga seseorang wala cinta kepada satu, yang lain cinta kepada yang lain, memusuhi. Ya, dia cinta kepada seseorang, dia benci kepada seseorang, bidhanni, dengan dugaan, dengan sangkaan. Wah, saya kan kenalnya orang ini loh, dari pertama dakwah bersama dia. Ya, dhan, seolah-olah orang yang paling pertama tidak akan pernah salah. Ini tidak boleh. Wabil hawa, atau dengan hawa nafsu, barakallahu fikum, atau cinta membela dia, membabi buta dengan tanpa hujah, dengan tanpa bukti. Ini tidak boleh semuanya. Maka orang yang tulus dan ikhlas berupaya untuk kemudian barakallahu fikum menyelesaikan semua persoalan apapun, dia memulai dari menyelesaikan dirinya sendiri. Dan tidak mengapa dia kalah dalam urusan dunia, asal persaudaraan itu terjaga dan terpelihara. Inilah jiwa orang yang tulus dan ikhlas barakallahu fikum. Mungkin dia dicela, dicaci maki, dijatuhkan, dia terima semuanya itu, asal persaudaraan dan ukhuwah dijaga. Ini yang berat. Oleh karena itu, dasarnya yang harus kita benahi pertama kali, ketulusan dan keikhlasan rahimani wa rahimakumullah di dalam memikul amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita patrik selalu. Kita belajar setiap malam mungkin. Kita belajar lewat bimbingan asatidzah kita mungkin. Maka ingat, ketika engkau menyetel, engkau ingin faedah untuk memperbaiki diri, ingin faedah untuk meluruskan keikhlasan engkau bersama Allah Azza wa Jalla. Karena sekecil apapun dari perjuangan kita akan bisa bernilai yang paling besar bersama apa? Bersama ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Demikian sebaliknya, sebesar apapun perjuangan, apa yang kita korbankan akan bisa tidak bernilai disebabkan karena keikhlasan pula tidak ada padanya. Berarti yang menguntungkan hidup kita adalah keikhlasan yang ada pada diri kita. Orang benci akan bisa menuai kebaikan buat kita di saat kita menjaga keikhlasan barakallahu fikum. Orang semuanya memusuhi kita, permusuhannya itu akan bisa menjadi lapangan kebaikan di saat kita terus menata diri, menjaga keikhlasan. Memang berat barakallahu fikum keikhlasan itu, tetapi tidak ada yang berat bila meminta kepada zat segala-galanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, tadi sudah kita gambarkan dari awal, keikhlasan sebagai landasan persaudaraan. Hancurnya persaudaraan di saat kemudian hancurnya keikhlasan. Betapa berat untuk kemudian mewujudkan keikhlasan. Namun tidak ada yang berat kalau diminta kepada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnah wal jamaah. Hafidhani hafidhakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.